بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, فنفتنا عزكم الله. Kita sekarang masuk pada silsilah nasihat yang ke-9. فأقول سلسلة نصيحتي لطلابي, silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-9. Aqul, saya katakan, al-akhlaqus sayyi'ah tufsidul ukhuwah wa tadurru bid-da'wah. Akhlak yang jelek bisa merusak ukhuwah dan bisa membahayakan dakwah. Min usul islamil azimah al-ukhuwah islamiyyah wa ta'akhi fillahi ta'ala. Termasuk prinsip-prinsip Islam yang agung, yang besar, ialah prinsip ukhuwah islamiyah dan saling bersaudara karena Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin adalah bersaudara. Ini disebutkan dalam Al-Hujurat ayat ke-10. Wa fil hadis, dan disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, petikannya, kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Rawah Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba. Ikhwan fillah azzakumullah, prinsip Islam yang sangat mendasar ialah prinsip al-ijtima' wa adamul furqah, bersatu dan tidak berpecah belah. Ini adalah perintah ilahi dari Allah Azza wa Jalla langsung. Ini adalah wasiyah nabawiyah yang disepakati oleh semua para anbiya wal mursalin. Ini merupakan wasiat Nabi kita Muhammad SAW, merupakan prinsip yang disepakati oleh salaful ummah. Bersatu di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dalam kondisi kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Di Ali Imran ayat yang ke-103. Di antara prinsip persatuan ialah al-ijtima' ala wali al-amr al-muslim wa adam al-mufaraqah, berkumpul bersatu di atas penguasa muslim dan tidak boleh berpisah dengannya, tidak boleh memberontaknya. Itu dimasukkan dalam prinsip persatuan di atas al-haq dan tidak berpecah belah. Kita sebagai warga negara yang muslim, kita bersatu padu di bawah kepemimpinan seorang muslim, waliul amr yang muslim, dan dilarang keras memberontak penguasa atau memisahkan diri dari penguasa. Ini dibahas panjang oleh para ulama dalam prinsip muwatta'ah dan larangan khuruj al-hukam. Termasuk prinsip al-ijtima' wa adamul furqah adalah al-ukhuwah islamiyah yang kita bahas sekarang ini. Bersaudara karena keislaman, karena iman kita. Ukhuwah Islamiyah itu barakallahu fikum dengan dasar keislaman, dengan dasar sunnah, dengan dasar al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah. Dengan dasar al-ukhuwah lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ukhuwahnya lillah, ikhlasan. Ikhlas karena Allah, wa fillah ay fi sabilillah, ukhuwah di jalan Allah, wa ala ta'atillah, dan ukhuwahnya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ukhuwah ini untuk kalangan kaum muslimin, bainal muslimin, sehingga dikatakan ukhuwah islamiyah, bukan ukhuwah di antara orang-orang yang punya kepercayaan iman, yang mereka bahasakan ukhuwah imaniyah, dalam rangka untuk menyatukan antara muslimin, al-yahud, al-nasar, dan yang lainnya. Ini ukhuwahnya liberalisme. Ini adalah ukhuwahnya liberalisme. Tapi yang dimaukan ukhuwah islamiyah di antara kaum muslimin, terkhusus di antara ahlu sunnati wal jamaah. dan adamul ikhtilaf al-furqah, tidak boleh berselisih dan berpecah belah. Ini adalah prinsip yang sangat mulia, ukhuwah islamiyah, dengan prinsip-prinsip di atas, dengan konsep-konsep di atas, dan bimbingan yang dibahas panjang oleh para ulama dalam pembahasan ukhuwah islamiyah. Ini prinsip agung yang mulia dalam Islam. Ukhuwah islamiyah barakallahu fikum bisa dirajut, bisa dipererat di kalangan kaum muslimin ketika ukhuwahnya ukhuwatun shadiqah ala sunnah. Ukhuwahnya jujur di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wah, dan jujurnya ukhuwah itu secara global dengan dua cara. Maka saya mengatakan setelah itu, wasidukul ukhuwati yakunu biamrain. Jujurnya ukhuwah itu dengan dua perkara. Al-awwal yang pertama, fi'lul asbabi minal aqwali wal af'al allati tuqawwi al-ukhuwah. Melakukan sabab, melakukan mengerjakan asbab, baik ucapan atau perbuatan yang mengokohkan, yang menguatkan ukhuwah tadi. Apa saja yang disebutkan dalam syara, sesuai dengan syara, ucapan-ucapan yang membuat ukhuwah semakin kokoh, semakin kuat, lakukan. Al-af'al, tindakan-tindakan, tingkah laku, perbuatan, perangai yang disebutkan dalam syara, sesuai dengan syara yang bisa mengokohkan ukhuwah, menguatkan ukhuwah islamiyah, lakukan. Lillah, wafillah, wa'ala ta'atillah, dalam rangka untuk mengokohkan, mengukuhkan, menguatkan ukhuwah islamiyah di antara kaum muslimin. Dan itu kewajiban masing-masing kita sebagai seorang muslim. Contoh, saya katakan misal at-tawadu', at-tanasuf, wal-muwasat, at-tazawur, at-tahadi, wasitul awrah, wal-wabi'at, wa ghairu dzalik. Contoh seperti at-tawadu, akhlak tawadu, rendah hati. At-tanasuh, saling menasihati. Al-muwasat, menyantuni, membantu, suka dan duka bersama dengan muslimin. At-tazawur, saling menziarahi karena Allah. At-tahati, saling memberikan hadiah karena Allah. Wahtul aurah, menutup auratnya kaum muslimin, menutup aibnya kaum muslimin. Wal-wafatul ahad, menempati janji dengan kaum muslimin. Wa ghairu dzalik, dan yang lain-lainnya dari berbagai macam amal-amal, ucapan-ucapan yang disebutkan dalam syarak yang bisa mengokohkan dan menguatkan ukhuwah islamiyah. Lakukan. Masing-masing umat Islam, masing-masing muslim, masing-masing talibul ilm, masing-masing sunni salafi, memiliki komitmen yang sama, memiliki azam yang sama, mengerjakan itu semuanya karena Allah. Sehingga diharapkan ukhuwah islamiyah itu bisa kokoh, kuat di antara umat Islam dengan bimbingan sunnah, dengan bimbingan syarak. Ini yang pertama. Wasta'athani, dan yang kedua adalah tarkul asbab minal aqwali wal af'al allati tufsil ukhuwah. Meninggalkan sabab, semua asbab, baik itu ucapan atau perbuatan yang merusak ukhuwah islamiyah. Ini perkara yang harus, tidak cukup dengan poin pertama, tapi dilengkapi dengan poin yang kedua. Apa gunanya kita berusaha sekuat tenaga untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguatkan ukhuwah, tetapi di saat yang sama juga merusak ukhuwah tadi? Itu diumumkan secara yang membangun sebuah bangunan, bagus dirobohkan lagi sama dia. Tidak ada gunanya. Maka ada dua poin tadi. Lakukan asbab, ucapan, perbuatan, apapun yang disebutkan dalam syarak yang bisa menguatkan ukhuwah islamiyah. Dan yang kedua, harus meninggalkan semua asbab, baik ucapan atau perbuatan yang bisa merusak ukhuwah islamiyah. Apapun itu yang disebutkan dalam syarak, tinggalkan, jauhi, jangan dilakukan, jangan ada seorang dari kita yang punya perangnya seperti itu. Contoh, misal al-istihza, mengolok-olok, wasukhriyah, melecehkan, merendahkan, wal-ihtiqar, merendahkan orang lain, wat-takabur, sombong, congkak, takabur, wal-hasad, iri-iri, wal-hiqa, dengki, wal-syaisir, menebarkan rahasia orang, ghairu dzalik, dan yang lain-lainnya dari tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang secara syarak itu diharamkan, dilarang dengan nas-nas ayat atau hadis, di sisi yang lain berdampak rusaknya ukhuwah. Ini harus dihindarkan, ditinggalkan oleh semua kaum muslimin, terutama thullabul ilm, terutama salafiyin, di antara mereka. Di antara mereka. Ketika tercapai dua-duanya, barakallahu fikum, semua umat Islam, semua salafiyin, memiliki komitmen yang sama, melakukan tindakan-tindakan yang bisa menguatkan ukhuwah mereka, mengucapkan, melafalkan ucapan-ucapan yang bisa menguatkan ukhuwah mereka, meninggalkan segala sesuatu yang bisa merusak ukhuwah mereka, maka insyaallah tabaraka wa ta'ala akan terwujud yang namanya ukhuwah Islamiyah dengan syar'i. Akan terwujud al-jum'ul kalimah al-sunnah, menyatukan kalimat umat Islam di atas sunnah. Akan hilang yang namanya perselisihan, akan hilang yang namanya perpecahan, akan hilang yang namanya permusuhan, kedengkian, pertikaian, dan yang lain-lainnya. Kalaupun ada, dan itu merupakan sunnatullah, akan mudah untuk dihentikan, dilerai, dibereskan dengan bimbingan syarak. Maka sidqul ukhuwah akan muncul. Dan inilah yang diharapkan dalam Islam. Perintah Allah Azza wa Jal, wasiat para anbiya wal mursalin, wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ijma'nya kaum salaf, ijma'nya ulama wal muslimin, ini diharapkan. Ketika ukhuwah Islamiyah itu tumbuh, teracut dengan indah, maka dakwah Islamiyah, dakwah sunnah yang didakwahkan, yang disampaikan kepada umat, ini akan menjadi bagus. Dakwahnya juga akan kuat, akan solid, akan terhormat, bermartabat. Para da'i-da'inya saling berta'awun, al-birri wa taqwa, saling koordinasi, saling bahu-membahu untuk mendakwahkan Islam dan sunnah di tengah-tengah umat. Dengan indah. Itu luar biasa. Ini yang diharapkan. Namun kalau kita nazarkan Allah, ada beberapa perangai yang apabila ada pada seorang Muslim dia ucapkan atau dia lakukan, maka akan bisa berusaha ukhuwah Islamiyah antara dia dengan temannya atau di antara umat Islam secara keumuman. Dan lebih-lebih lagi ketika terjadi di kalangan thullabul ilmi, di kalangan salafiyin, akan bisa merusak ukhuwah Islamiyah dan darah mereka. Selain yang saya sebutkan tadi, ada istihza, sukhriya, dan yang lain-lainnya, ada sebuah poin perangai yang ingin saya sebutkan di sini, yang ini betul-betul bisa merusakkan sangat ukhuwah Islamiyah tadi. Lebih rusak ukhuwahnya ketika masing-masing na'udzubillahi min dzalik memiliki perangai yang sama. Fa'akul, maka saya katakan, min tilkumul akhlaqus sayyi'atu allati tadullu ala dana'ati sahibiha wa khubuthih. Dan di antara akhlak yang jelek itu yang menunjukkan kerendahan pelakunya dan busuknya hati dia, kecilnya hati dia, ialah tatabbu'u zallatil ikhwani wa akhtaihim, mencari-cari ketergelinciran, kesalahan-kesalahan saudaranya dan akhta' mereka, kekeliruan mereka. Ini barakallahu fikum sebuah perangai yang sangat buruk, perangai yang sangat jelek, perangai yang bisa merusak ukhuwah. Satu orang saja yang memiliki perangai seperti ini, rusak ukhuwah itu. Apalagi ketika semua kaum muslimin, na'udzubillahi bidzalik, punya perangai seperti ini. apa jadinya sebuah ukhuwah ketika semua pihak memiliki perangai yang sama, satu sama lain saling mencari-cari aibnya orang lain, satu sama lain saling mencari-cari kesalahan orang lain, hancur. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innaka in ittaba'ta auratil muslimin afsadtahum aw kitta an tufsidahum. Sesungguhnya engkau, apabila engkau mencari-cari auratnya kaum muslimin, maka engkau merusak mereka. Atau hampir-hampir engkau akan merusakkan mereka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, hadis nomor 4880. Dan disahkan oleh Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin, nomor hadis 1571. Disebutkan di akhir hadis, qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu arbah, kalimatun sami'aha Muawiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafa'ahu Allah biha. Itu adalah sebuah kalimat yang didengarkan oleh Muawiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah memberikan kemanfaatan kepada dia dengan kalimat itu. Tegas Rasul mengatakan, kalau engkau mengikuti mencari-cari auratnya kaum muslimin, maka kamu akan pasti merusak mereka. Atau hampir-hampir akan merusak mereka. Disebutkan dalam syarahnya, maknanya, wa ma'na al-hadis idza bahasa an ma'aibihim wa syahartahum bidzalik, kalau engkau mencari-cari keaiban-keaiban mereka dan engkau terang-terangan menampilkan mereka dengan keaiban itu tadi, fa innahu yuaddi ila qillati hayaihim anka, maka tindakan itu akan menjurus kepada rasa malu mereka semakin berkurang kepada kamu. Saya jadari una alatika fi ansaliha mujaharatan, akhirnya mereka lancang berani untuk melakukan tindakan yang semisal itu terang-terangan. Demikian disebutkan di Al-Aunil Ma'bud, juz yang ke-13, halaman 191. Naam. Awalnya mereka sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Begitu ada seseorang yang dengan sengaja membongkar aib mereka, mencari-cari aib mereka, mencari-cari kesalahan mereka, lalu kemudian dia share, kemudian dia sebarkan dengan terang-terangan secara terbuka di hadapan kaum muslimin semua kaifan mereka. Ya ada dua opsi, mungkin mereka yang langsung malu, kemudian minder, tidak mau melakukan lagi. Atau yang kedua yang dibahas sekarang ini, tambah menjadi-jadi. Rasa malu hilang dari mereka, terang-terangan untuk mengerjakan tindakan yang semisal. Akhirnya mereka pun rusak, hancur karena itu. Abu Dawud rahimahullah menyebutkan ini hadis dalam sunannya. Sebelum belum membuat bab. Babun sinnahi ya'ni tajassus. Bab larangan untuk tajassus. Artinya beliau memahami hadis di atas. Mencari-cari auratnya kaum muslimin. Termasuk dalam bab tajassus, memata-matai yang dilarang dalam Islam. Disebutkan dalam Aunil Ma'bud juga di juz dan halaman yang sama. At-tajassus ialah taftish an bawatinil umur fi syarri ghaliban. Mencari-cari perkara-perkara batin yang tersembunyi dalam perkara kejelekan pada umumnya. Wakilah dia mengatakan mana yang kedua, al-bahthu anil aurat, mencari-cari membahas-bahas auratnya kaum muslim. Dan nas tegas mengatakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd, Allah mengatakan dalam firman wala tajassasu, dan kamu jangan tajassus. Ini merusak. perangi yang sangat jelek, yang sangat jahat, yang bisa merusakkan ukhuwah, menghancurkan kaum muslimin. Nas satunya Rasulullah SAW. Aqul wa yatadzakkaru hadaiman fi dhihni. Kemudian dia ingat-ingat selalu kesalahan mereka di benaknya dia. Kalau bahasanya orang sekarang, itu kesalahan, itu keaiban yang ada pada saudaranya dijadikan rapot merah. Dia ingat selalu pada masing-masing saudaranya. Catatan-catatan merah, fulan, ini catatannya, alan demikian. Fahada khuluqul munafiqin. Maka ini merupakan akhlaknya orang-orang munafik. Naam, disebutkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW. Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai segenap orang-orang yang beriman dengan lisannya, tapi imannya belum masuk ke dalam hatinya. Ini secara bahir dimanakan dengan kaum munafiqin. Zahirnya muslim, batinnya tidak. Ada yang memanakan umum, munafiqin, fasiqin, dan semua orang yang punya sifat yang sama. La taghtabul muslimin, kalian jangan menghibai kaum muslimin. Wa la tattabi'u auratihim, kamu jangan mengikuti dan jangan mencari-cari auratnya kaum muslimin. Fa innahum man tattaba'a auratihim yattabi'illah wa auratahu. Sebab barang siapa yang mencari-cari auratnya kaum muslimin, maka Allah akan mencari-cari auratnya dia. Wa man yattabi'illah wa auratahu yaslahu fi baitihi. Dan barang siapa yang Allah cari-cari auratnya, Allah akan bongkar aibnya walaupun dia dalam rumahnya. Ini lafaz hadis Abu Barzal Aslami radhiyallahu anhu Allah inda Abi Dawud halaman 4872. Juga datang dari Sahabat Abdullah bin Umar inda Tirmidzi nomor 2032. Juga dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu majma'in inda Abi Ya'la dalam musnadnya nomor 1675, juga Al-Baihaqi dalam Syu'ab Abdul Iman nomor 11196. Dan disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam buku Sahih Tirmidzi, juga disahkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib, juga dalam Sahihul Jami'. Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah menghasankan hadis ini dalam bukunya As-Sahihul Musnad bima laysa fi Sahihain pada Musnad Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Juz yang pertama halaman 508. Disebutkan dalam Aunul Ma'bud juz yang ke-13 halaman 184. Ketika menjelaskan hadis ini dikatakan oleh Sahibul Aun Muhammad Syamsul Haq Al-Abadi rahimahullah, fihi tanbihun ala anna ghibatal muslim min syi'aril munafiq lil mu'min. Pada hadis ini tanbih atau peringatan bahwasanya mengghibai seorang muslim itu termasuk syiarnya orang munafik, bukan orang yang mukmin. Yang disebutkan dalam hadis dua, mengghibai kaum muslimin, mencari-cari auratnya kaum muslimin. Disebutkan dalam lafaz yang lain adalah la tu'iruhum, jangan kamu lecehkan mereka, jangan kamu celah mereka. Ini sebenarnya akhlaknya kaum munafikin, bukan akhlaknya kaum mukminin. Sehingga saya mengatakan fahada khuluqul munafikin, ini merupakan akhlaknya kaum munafikin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam buku Minhajus Sunnah juz yang pertama halaman 22, beliau mengatakan min a'zami khubthil qalbi ay yakuna fi qalbil 'abdi ghillun li khiyaril mu'minin. Termasuk kebusukan hati, kekejian hati yang paling agung, yang paling besar ialah ada pada hati seorang hamba rasa dengki, rasa benci kepada mukmin yang terbaik. Para sahabat, para ulama, Salafiyin ahlus sunnah talabul ilm muslimin yang khairin, dia dengki, dia benci, di hati dia ada kedengkian dan kebencian kepada mereka semua. Ini menunjukkan kata beliau, khubusul qalbi, hati yang busuk, hati yang keji, yang paling agung. Dan tatabbu auratil muslimin, mencari-cari kesalahan kaum muslimin, itu tanda di hati dia ada kebencian kepada seorang muslim. Sehingga saya katakan tadi, tadullu ala dana'ati sahibiha wa khubthih, menunjukkan kerendahan pelaku atau orang yang punya akhlak tadi dan khubthih, betapa busuknya hati dia, betapa kecilnya hati dia. Seorang yang mukmin justru bersedih hati ketika mendapati saudaranya tergelincir. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin di juz yang pertama halaman 436 beliau mengatakan al-mu'minu yatawajja' li'asrati akhihi al-mu'min ka'annahu huwa alladhi 'udhira biha wa la yashmitu 'alayhi. Kata beliau, seorang mukmin yatawajja' merasa pedih, merasa sakit dengan ketergelinciran seorang saudara yang mukmin. Seolah-olah dia tergelincir, dia yang salah, dia yang keliru. Dan dia tidak syamatah atas kesalahan mukmin tadi. Tidak mengapok-ngapokkan, tidak nyukur-nyukuri kesalahan saudara yang mukmin tadi. Ada mukmin. Sehingga yang saya katakan di buku ini, tatabbu zallati ikhwan wa akhtaihim, apalagi diingat-ingat selalu, dibikin catatan merah, dibikin dapat merah, dapat tulis sudah taubat atau belum taubat, ini merupakan akhlak yang munafik, perangai yang sangat keji, yang sangat buruk, dan merusakkan kaum muslimin, merusak ukhuwah kaum muslimin dengan nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu. Kemudian saya bawakan setelah itu tingkatan-tingkatan kebusukan dan kekejian hati orang yang punya akhlak seperti ini. Wa akhbas minhu, dikarenakan memang ini perangai keji, buruk dan punya tingkatan-tingkatan. Ada yang keji, ada yang sangat keji, paling keji, lebih keji lagi, wahakata. Dikarenakan tindakan-tindakan tercela yang ada pada dirinya pada akhlak yang seperti ini. Akan dikaji insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berikutnya. Pada masa yang berikutnya insyaAllah ta'ala. Intinya adalah jaga ukhwah. Yang kedua, jaga ukhwah dengan akhlakul karimah. Kokokan ukhwah dengan semua ucapan perbuatan yang menguatkannya secara syarak. Tinggalkan segala sesuatu yang merusak ukhwah. Tinggalkan segala perangai, segala akhlak yang buruk yang bisa merusak ukhuwah. Jangan engkau hancurkan ukhuwah Islamiyah ini dengan perangai kamu, dengan akhlakmu yang rusak, yang busuk itu. Hati-hati, ini merupakan perangainya kaum munafikin. Jangan bangga sebagai seorang munafik. Kita harus berusaha sekuat tenaga menjadi seorang yang mukmin, yang memiliki akhlakul mukminin, merasuk ukhuwah Islamiyah dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Akan diteruskan insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berikutnya lagi menyelesaikan sisi dari yang kesempatan ini. InsyaAllah ta'ala. Sementara cukup. Tafkafilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.